kesel kan? Aku kudu piye, Mas? Apa sampe tak tinggalnya saiki? Lah piye? Aku sudah tiba dengan tingkahku. Sekarang kita putus. Yeay. Yang bisa nyanyi bareng ya. Tresno gumpong jingga seliramu. Thank you. Yeah.